baik kesalahan bacanya. Baik yang mendengar kasih kasih para masyayikh. Ya, dan harus punya jadwal. Kalau enggak, kalian enggak cukup dengan guru yang ada di Indonesia. Ya. Ya, isikan guru Syekh Abdul Razak, Syekh Shalal Fauzan di atau Mustafidin Yaman. Agar antum terbiasa dengan bahasa Arab dan mendengar mufradat bahasa Arab, ini enggak salah-salah bacanya. Nah, walaupun terkadang kita sudah belajar nahwu sharaf, tapi karena jarang mendengar orang Arab berbicara, sehingga ketika prakteknya banyak salah. Wazan-wazannya sering salah. Nah. Baik. Sering kali antara kalian salah antara fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul. Karena kalau itu salah artinya bisa sangat jauh. Qala bab ta'arud. Bab ta'arud. At-ta'arud lughatan at-taqabul wa at-tamani. Saling berhadapan atau saling berlawanan. Wa istilahan taqabul ad-dalilain bihaith yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Secara istilah ilmu usul fiqh, ta'aruf itu adalah adanya dua dalil yang saling bertabrakan atau kontradiksi, di mana salah satu dari dua dalil tersebut menyisih yang lainnya. Dalil A bertentangan dengan dalil B secara zahirnya. Ada memang benar-benar bertentangan, ada yang memang pada hakikatnya tidak bertentang. Bagaimana sikap kita? Nah, maka di sini akan dibahas apa yang harus kita lakukan. Namun secara umum pada beliau at-ta'arud itu terbagi menjadi empat. Ya, sekarang kita akan belajar yang pertama. Yang pertama ini ada empat kondisinya. Yang pertama ini ada empat kondisi, ada empat macam. Yang pertama kata beliau ta'arud antara dua dalil yang kedua-duanya umum. Yang kedua-duanya umum. Nah, ini ada empat model. Yang pertama ini ada empat model. Yang pertama mungkin dijadikan, mungkin dipertemukan. Maka dipertemukan, tidak boleh digugurkan salah satu dari dua dalil tersebut. Jelas? Ya. Contohnya apa? Firman Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Di sini secara umum Allah menyatakan Nabi bisa memberikan hidayah. Tetapi pada ayat yang lain Allah menyatakan innaka latahdi man ahbab. Kamu tidak bisa memberikan hidayah. Di sini Allah menyatakan tidak bisa, di sana Allah menyatakan bisa. Ada ta'aruf secara zahir, umum. Kecuali di sana muqayyad, di sini mutlak. Nah, itu enggak ada ta'aruf. Kita katakan yuhmal mutlak 'ala muqayyad, tapi ini sama-sama 'am. Sama-sama umum. Maka kita jamak di sini karena mungkin dijamak. Apa jamaknya? Kita katakan bahwa ini maksud dari firman Allah, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim," adalah hidayah dilalah ila al-haq. Ya. Adapun firman Allah innaka la tahdi man ahbabta, maka yang dimaksud adalah hidayah taufiq lil amal, wa hadhihi bi yadillahi ta'ala la yamliku ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu. Jelas? Ini jelas. Yang kedua, apabila tidak mungkin dijamak, maka dilakukan nasikh wa mansukh. Maka fal mutaakhir min ad-dalilain nasikhun lil akhar. Dengan syarat in ulima at-tarikh, tidak mungkin dijamak dan diketahui mana yang lebih terakhir dari dua tersebut, maka yang madani nasikhun lil makki, dari yang terakhir datang dia nasikh terhadap dari sebelumnya. Jelas ya? Contohnya apa? Contohnya Allah berfirman di awal Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Di sini Allah memberikan pilihan. Kalian mau puasa boleh, enggak puasa pun boleh. Tapi kalau kalian enggak puasa syaratnya bayar fidyah. Tapi ayat setelahnya Allah menyatakan harus puasa, enggak ada pilihan lain. "Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Tidak ada pilihan lain. Harus puasa. Boleh kalian enggak puasa kalau sedang sakit atau safar. Di ayat sebelumnya boleh kalian berpuasa, boleh juga tidak walaupun kalian bukan musafir. Kalian enggak sakit boleh enggak puasa. Dengan syarat bayar fidyah. Tidak, ayat berikutnya tidak boleh kecuali berpuasa, kecuali kalian safar atau sakit. Akhirnya ada ta'aruf, dijamak enggak mungkin. Maka dinasikh mansukh. Kenapa bisa kita katakan nasikh? Karena ayat yang datang setelahnya itu datang mutaakhir daripada ayat sebelumnya, maka yang terakhir itu nasikh terhadap ayat sebelumnya sebagaimana dalam hadis Salam bin Aqwa as-Sabit fi sahihain wa ghairihima. Yang ketiga, fa ilam ya'lam at-tarikh, tidak diketahui dari tarikhnya, tidak bisa dipastikan mana yang datang duluan dan mana yang datang belakangan. Tidak pula bisa dijamak, dikompromi, maka harus kita tarjih. Nah, turuk tarjih itu banyak. Ya, di antaranya pendapat khulafa ar-rasyidun lebih kuat daripada di bawah mereka, pendapat orang sahabat lebih kuat daripada pendapat para tabi'in, hadis yang muttafaq alaih lebih kuat daripada hadis yang tidak muttafaq alaih, ya. Kemudian pendapat yang didukung oleh ahadith al-mursalah, ahadith al-dha'if yang tidak keras dha'ifannya, itu lebih kuat daripada pendapat yang lain, ya. Sebab pendapat yang didukung oleh keumuman ayat Al-Quran dan hadis itu lebih kuat daripada pendapat yang tidak didukung oleh keumuman ayat Al-Quran dan hadis. Jelas ya? Baik. Dilakukan tarjih dengan turuq at-tarjih yang itu dibahas dalam ilmu mustalah hadis yang sebagainya telah antum lalui. Contohnya, kata beliau, dua hadis yang bertentangan tidak bisa dikompromi, tidak pula diterapkan nasikh wa mansukh karena tidak diketahui mana yang mutaakhir dan mana yang sabiq. Contohnya hadis Nabi, man massa dzakarahu falyatawadda. Di sini perintah untuk berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluannya. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi ketika ditanyakan anir rajuli yamassu dzakarahu alaihi alwudu, ada orang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia harus berwudu kembali? Nabi menjawab, la innama huwa bid'atun minka. Di sini Nabi menyatakan tidak perlu berwudu lagi, tapi hadis sebelumnya Nabi menyatakan harus berwudu. Berarti ada tak? Fa'aruf. Dijamak tidak mungkin bisa dijamak. Enggak bisa kita maksud menyentuh di dalam hadis yang kedua ini karena maksudnya kalau ada ha'il ya penghalangnya. Sedangkan hadis yang pertama tadi maksudnya apabila dia menyentuh secara langsung, tidak bisa juga karena kedua-duanya bermakna ya massu dzakarah. Ya, yang sebelumnya juga massa dzakarah. Ya, kecuali dia salah satu dari dua hadis ini menyebutkan yang dia sentuh adalah dengan pembatas, dengan lapik, ya. Maka dilakukan at-tarjih, harus digugurkan salah satu dari hadis ini dan diambil salah satunya. Maka sebagian ulama ada yang mengambil hadis pertama dan menggugurkan hadis kedua. Di antara ulama ada yang mengambil hadis kedua dan menggugurkan hadis yang pertama dengan alasan-alasan yang itu merupakan turuk tarjih. Nah, kalau Syekh Utsaimin di sini beliau mengambil hadis yang pertama, menguatkan hadis yang pertama dan menggugurkan hadis yang kedua. Kenapa? Karena hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua dari beberapa sisi. Yang pertama lebih hati-hati. Ketika antum berwudu kembali, antum tenang, enggak ada was-was lagi. Tapi kalau antum enggak berwudu, ada di hati kalau rupanya pendapat yang menyatakan batal lebih kuat di mana? Ya kan? Ada sisi was-wasnya. Alasan yang kedua, ini juga salah satu dari turuk tarjih. Antum harus pandai menyimpulkan, tidak mesti antum baca kitab harus ada judul turuk tarjih, cara mentarjih. Lihat bagaimana para ulama beralasan ketika memperkuatkan sebuah permasalahan, simpulkan itu merupakan cara metode menguatkan sebuah pendapat. Jelas ya? Alasan yang kedua kata Syekh, karena hadis yang menyatakan batal itu lebih banyak jalannya, turuknya. Beda ya, banyak turuk dengan banyak sahabatnya. Jelas ya? Ya. Kalau dikatakan datang dari sahabat yang banyak, nah itu bisa jadi masyhur nanti atau menjadi mutawatir. Ya. Jelas? Sehingga dikatakan syawahid atau al-mutaba'an. Tapi kalau turuk hadisnya satu sumbernya. Katakan hadis sebuah hadis datang dari Abdullah bin Abbas. Ya. Dan Abdullah bin Abbas ini cuma satu orang. Ya. Dari ini satu orang. Tapi dari ini banyak murid, ada 10 orang diriwayatkan dari ini. Di sini juga ada 10 orang. Semua ini dari mereka ini juga banyak juga. Sampai bertemu pada Imam Bukhari, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Imam Bukhari meriwayatkan dari fulan dan fulan dan fulan, dari sini ujungnya nanti. Ya. Yang ini ujungnya ke sini. Abu Daud dari fulan dan fulan yang berbeda dengan gurunya Imam Bukhari, silsilah. Tapi bertemu dengan Imam Bukhari di sini. Imam Tirmizi juga punya jalur sendiri, anfulan tapi bertemu di sini dengan Imam Bukhari. Maka ini dinamakan Tariqul Hadis, karena di sini bertemu seluruh para pengeluar hadis, hadis Nabi, periwayat hadis Nabi. Bertemunya Imam Bukhari dengan Abu Dawud, dengan Imam Tirmizi, dengan Nasa'i, dengan Hakim, dengan Imam Ahmad di sini. Maka ini dinamakan Tariqul Hadis. Banyak orang sudah belajar mustalah hadis tapi belum paham apa itu Tariq Hadis. Nah, ini amalan tatbir. Jelas ya? Apa Tariq Hadis? Ini dari ya Al-Fat. Apa itu Tariq Hadis? Nah, perhatikan kalau lagi dari. Apa itu Tariq Hadis? Rahman. Hah? Di salah satu? Di sahabat. Oh sahabat? Gak mesti sahabat. Di perawinya, di jalan-jalannya. Nah, titik di mana situ bertemunya para ashabul kutub, ya ashabul takhrij. Jelas ya? Alasan yang berikutnya bahwa ulama yang mensahihkan hadis man masadakahu faliyatawaddo, itu lebih banyak daripada ulama yang mensahihkan hadis innama huwa bid'atun minka. Alasan berikutnya bahwa hadis masa dzakarahu naqilun anil asl, sedangkan hadis innama huwa bid'atun minka baqin ala aslihi, wan naqil ala al asl aqwa min an baqin ala aslihi. Paham ini? Apa hukum asal hadis pertama apa? Man masa dzakarahu falyatawaddo. Berarti dia memindahkan hukum asal. Hukum asal wudu itu tidak batal. Sekarang kita katakan batal karena hadis man masa dzakarahu falyatawaddo. Berarti hadis ini menghilangkan hukum asal. Jelas? Sedangkan hadis yang kedua yang menyatakan innama huwa bid'atu minka, itu baqin ala asli. Hukum asal wudu tidak batal. Kenapa tidur? Baik. Hadis yang kedua dia baqin ala asli. Masih di atas hukum asalnya. Apa hukum asal wudu? Selama orang telah berwudu, hukum asalnya kita tidak boleh menyatakan telah batal. Berarti dia baqin ala asli. Tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba datang hadis menyatakan batal wudu dia karena menyentuh kemaluannya. Berarti ini naqin anil an asli. Menghilangkan hukum asal, yaitu batal. Ini tetap di atas hukum asal, yaitu tidak batal. Nah, kaidah hadis dalil yang memindahkan, yang menghilangkan hukum asal itu lebih kuat daripada dalil yang dia masih menetapkan hukum awalnya. Seperti al-nafi muqaddam ala musbit. Orang yang menyatakan ada lebih diterima daripada orang yang menyatakan tidak ada, karena yang menafikan dikatakan lebih berilmu daripada yang musbit. Kenapa? Karena nafi memiliki ilmu yang lebih. Afan al-musbit muqaddam ala nafi, karena yang menyatakan ada memiliki ilmu lebih daripada yang menyatakan tidak ada. Karena menyatakan ada hasil dari survei ya dan pengetahuan. Ya. Jelas ini, naqin anil asl. Apa asluhu? Adamu naqdhil wudu. Ya. Naqil an asli berarti apa? Naqala hukmahul asli wa huwa adamul wudu. Nah, dalil yang memindahkan hukum asal lebih kuat daripada dalil yang menetapkan hukum asalnya. Hukum asal tidak batal wudu. Ya. Hukum baru apa? Wudu batal. Maka hukum baru yang menyatakan batal wudu lebih kuat daripada dalil yang menyatakan tidak batal, karena ini mendatangkan hukum baru. Jelas ya? Hah? Jelas, Imam? Afrika? Jelas? Jelaskan Quran ini. Berapa jelas? Coba jelaskan. Kalau bisa jelaskan, duduk. Hadis pertama itu mandat kali tawaddo itu menghilangkan hukum asalnya, karena itu lebih kuat daripada hadis yang kedua. Kalau hadis yang kedua itu dia menetapkan hukum asalnya, berarti dia tetap dalam keadaan طيب benar? Hah? Belum jelas? Coba jelaskan yang bagus. Sesuatu yang dia itu menakarkan, menakar hukum asal kepada hukum yang baru, dia itu lebih kuat daripada sesuatu yang dia itu masih tetap sama seperti hukum asal. Ahsan, barakallahu fiik. Apa alasannya orang yang naqil anil asli lebih kuat, lebih harus dikedepankan daripada orang yang baqin ala aslihi? Alasannya adalah ai kun tu li empat kali lebih ya. Fa fihi ziyadatu ilmin. Yang asal mulai saja. Ha? Fa fihi ziyadatu ilmin. Kenapa? Karena orang yang naqil anil asl, hadis yang naqil anil asl menunjukkan ada ilmu tambah. Tambahan, misalkan sekarang hukum asal si A dikenal tiap pagi dia duduk di sebuah tempat. Misalkan si Faisal memang tiap pagi dia diketahui duduk di jam 7 duduk di lantai masjid. Suatu ketika saya bertanya kepada saksinya, di mana Faisal? Itu bilang ya dia duduk di tempat ya, di teras masjid. Tanya Mak Taufik, hari ini dia enggak duduk. Maka ucapan ini lebih dilepankan karena dia memindahkan ini dari hukum biasanya, menunjukkan ada pengetahuan yang lebih. Nah, hadis yang menyatakan tidak batal wudu karena menyentuh kemaluan, berarti ini hukum asalnya masih ada, yaitu samanya hukum tersebut dengan menyentuh dan tidak menyentuh, sebelum dan setelah menyentuh hukum yang sama. Yang sama hadis ini menyatakan batal berarti telah menghilangkan hukum asalnya, itu tidak batal. Jelas? Maka hadis yang menghilangkan hukum asal lebih kuat daripada hadis yang menetapkan hukum asal, karena yang memindahkan hukum asal menunjukkan ada kelebihan pengetahuan. Jelas ya? Lihat bagaimana pembahasan ilmiah ya. Jadi dengan kita belajar itu, kita akan menjadi lebih berilmu ya, kita lebih berilmu. Pasti orang yang lebih ilmu agamanya lebih bijak pandangannya daripada orang yang tidak belajar ya, itu pasti kaedah. Karena memang sudah jelas Allah menyatakan dalam Quran dan hadis, orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Maka nasihat anak kepada antum ya, kalau antum ingin bermusyarah tentang suatu pendapat, suatu perkara yang itu berkaitan dengan agama, ya harus dengan orang yang memang itu bagiannya. Sebagai contoh, misalkan sebagian antum ya diusulkan ya jangan lagi di mahad as-sunnah ya, antum ke Libya aja ya, atau antum nanti ke tempat ini aja ya, yang dia bukan seorang ustaz, dia belum pernah punya background menuntut ilmu agama. Lebih tepat mana pandangan dia dengan seorang guru yang dia telah mendidik antum, tahu kapasitas antum, bagaimana akhlak antum, tipikal antum, dan dia tahu bagaimana kondisi lingkungan atau tempat pendidikan tersebut. Maka pendapat mana yang lebih dikedepankan? Yang kedua, kenapa? Karena dia indahu ziyadatu ilmi ya, karena dia memiliki ziyadatu ilmi dari sisi agama dan dari sisi realita yang sedang antum hadapi. Sebagai penuntut ilmu tidak bijak. Akhirnya contohnya misalkan ya, akhuna Uthman, masya Allah kalau dia mau bertahan di sini, ya kan? Pelajaran dari pagi sampai pulang pun full pelajaran di sini. Di Depok dia harus ikut pelajaran bareng Torik, tahu kan? Torik Harum, dia ikut durus itu, nggak ada durus khusus untuk dia. Karena sana lagi dibuka TD baru, mau nggak mau dia harus ikut durus logo jilid satu lagi, Jurumiyah lagi. Ustaz tidak bisa memberikan durus khusus buat dia. Sebagai contoh misalkan ya. Mungkin juga misalkan Ahmad mungkin diberikan pandangan oleh siapa, Maulidin, untuk masuk ke Libya ya. Terus suruh pulang ngurus jazah udah punya sekolah. Nah, sekarang sekolah lagi satu tahun, antum di sini bisa dapat sekian juz, bisa dapat sekian hadis, sekian durus. Satu tahun sekolah bisa jadi baru satu tahun sekolah yang tujuannya untuk mengambil ijazah untuk masuk Libya, malah futur antum jatuh ke zina karena adanya perempuan di situ, ikhtilat, ya kan? Atau lingkungan, atau dapatlah ijazah itu. Masuk Libya. Libya itu masuk dari iqdad. Ulang lagi dari nol bahasa Arabnya. Setelah iqdad, takmili. Baru bisa S1. Oh, nanti direkom oleh Irwan. Saya kenal Irwan itu siapa? Siapa dia? Cuma dari daerah perbatasan. Wajili dia Dubai, Saudi Arabia. Bisa rekom inti langsung masuk. Syekh Fauzan yang merekom ladang tidak diterima jamiah Islamiyah. Antum pergi sekian durus di sini. Tertinggal. Mana lebih paham tentu kemaslahatan antum? Ustaz-ustaz di sini atau maulidin? Yang dia bukan guru antum, yang dia tidaklah lebih berilmu daripada ustaz-ustaz. Dan dia enggak tahu siapa itu Irwan. Saya tahu Irwan dari sebelum tsunami. Dari setelah tsunami. Ya, dan saya gagal berangkat ke Yaman. Namun uang saya 11 juta, dia yang berangkatkan waktu itu. Dan tidak diganti. Jelas ya? Makanya, ini contoh buat antum. Kadang ustaz ngasih pendapat antum. Karena ustaz tahu. Sekarang, ustaz lebih paham karakter antum dalam masalah ilmu agama. Untuk perkara agama, sama seperti orang tua antum. Ya. Sekarang anak antum, sekarang sekian orang. Anak sudah bisa nilai karakter-karakter antum. Oh, untuk si Ahmad bagusnya begini, untuk Faisal begini. Kenapa? Karena kita tahu dengan antum cara anak bertanya, tam, antum ngasih jawaban, di situ anak sudah bisa nilai. Si guru siapapun, apakah anak Ustaz Zarian, sudah bisa nilai fisikolog antum bagaimana. Karakter antum itu juga nanti. Nanti ketika antum ngajar, punya murid 10 orang, antum ngasih pertanyaan, ha, jawab. Dari jawaban-jawaban mereka, antum sudah bisa nilai mereka. Mana orang yang pemarah, mana orang yang suka merajuk, mana orang yang suka ngambek, mana orang yang enggak setia, mana orang yang enggak jujur. Nampak? Dan itu bukan perkara gaib. Ya. Itu akan nampak. Ya. Oke, ketika ada bisnis, kaidah-kaidah ini terapkan. Misalkan maulidin mengusulkan antum ke Padang. Karena di sana ada ikhwan, nanti Libya. Ustaz mengusulkan antum lebih bersabar aja dulu karena sudah ada program dari mereka. Dari sisi ilmu agama, ustaz lebih berilmu. Dari sisi lingkungan lebih tahu ustaz daripada Funa Maulidin tentang Libya, tentang Irwan. Ya. Baik. Terkadang orang lain mengusulkan antum untuk kebaikan antum, padahal tetapi itu sebenarnya menghancurkan antum. Dia niatnya baik, tapi karena tidak tahu malah menghancurkan. Ya. Contohnya kayak mas santri-santri Indonesia yang di Yaman dulu. Diusulkan malu mama kayak begini keluar kalian begini keluar sekarang jadi apa mereka? Hah? Perangkat puluhan juta habis. Pulang demi alasan menyamakan manhaj. Masya Allah, masih Yaman enggak tahu manhaj, lu mama tahu manhaj. Hah? Pulang ada yang sudah selesai belum tamat, jurumiyah belum selesai. Dapat banyak dosa hidup mama itu. Demikian yang ini. Maka jangan pikir banyak-banyak ketika mengambil suatu sikap. Ya, anak pasangan ke Depok, anak lihat Usman, enggak ada durusnya. Durus khusus itu dia belum ada. Saya enggak. Nah, itu juga ketika ustaz mengusulkan antum jangan tinggal di luar, antum di pondok. Karena dia tahu. Coba lihat sekarang, mana santri-santri yang kemarin beralasan saya enggak fokus belajar kalau tinggal di pondok. Saya mengontrak aja. Mana mereka sekarang? Hah? Begini nikah juga enggak, fokus kerja juga enggak, belajar pun enggak. Mending kalau dia keluar, kalau tidak udah bisa baca kitab. Keluar belum bisa baca kitab. Mana sekarang santri-santri waktu itu kita sabar aja antum? Enggak mau sabar. Saya lebih fokus ngontrak aja. Karena kalau mantra dia bisa main HP, bisa tidur sesukanya, kapan dia tidur, kapan istirahat. Sekarang mana mereka? Memang antum merasa berat, enggak bawa HP, enggak boleh waktu dibatasi. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i. Orang yang enggak bersabar ketika menuntut ilmu agama, dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Seumur hidup. Antum bertabar melakukan 30 tahun kayak gini. Jauh lebih mulia antum daripada orang yang sudah belajar bertahun-tahun tapi ngontrak di luar karena waktunya enggak tersusun. Terkadang sebagian kita itu pindah itu cuma sekedar gengsi. Sampai kapan saya lihat menurut teman-teman udah ada yang di Jakarta, ada yang ke Jember. Kalau jarang itu jauh lebih baik. Antum ke Libya Jakarta, setiap sekolah antum naik mobil umum samping Cina. Yang orangnya terbuka pakai celana segini. Nikmat kayak gitu. Perjalanan pulang diskotik di mana-mana antum punya uang sana 1 juta. Tah. Ustaz Farhan juga enggak ada di samping Ustaz Zari enggak ada. Si pulang enggak ada. Hah? Apa enggak bisa? Ya kan? Sekarang prostitusi semua bisa. Ya. Kalau kita enggak takut sama Allah, lingkungan enggak baik. Antum tekan OLX aja sudah ada pelacur-pelacur di sini. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Internet. Ya kan? Klik, tap, langsung dapat nomor HP, telepon, janjian di sini. Sini enggak ada yang bisa. Bebas antum nikmat. tapi konsekuensinya mati tiba-tiba kayak gitu, iman enggak kuat. Kalau di sini masya Allah, sholat pun diingatkan, pikir ada. Kemarin tuh pergi ke Jakarta, itu pun 2 tahun pertama atau 1 tahun lebih untuk cuma selesai dan baru lulus. Setelah itu tekmini, setelah itu baru S1. Sekarang kita mengambil ilmu agama itu dengan detail atau dengan kapasitas? Hah? S1, RC, S2, S3, gak hafal Al-Quran itu apa? Antum gak tahu SMA, tapi hafal Al-Quran, hafal yang sering, dulu kemarin, paham, dulu selesai. Mana lebih bermanfaat? Hah? Inilah, lebih bermanfaat. Tujuan kita menuntut ilmu apa? Memahami, mengamalkan, dan mendakwahkannya, serta bersabar di atas itu. Itu kan prinsipnya, kan? Al-ilm, summa al-amal, summa da'wah, summa sabr ala al-adhab. Dan kalau kita berilmu, enggak akan mungkin Allah menyanyiakan kita. Inna humayyattaqin wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin. Kalau antum berilmu, antum ikhlas. Ini kita jaga, kita memang punya ilmu. Kita ikhlas, kita enggak akan disia-siakan oleh Allah. Dan kita enggak khawatir orang meninggalkan kita. Anda enggak pernah dalam suatu hari khawatir meninggalkan. Insyaallah enggak pernah. Cuma anda berusaha sebagai guru, anda terangkan. Kalau antum bertanya, anda terangkan. Antum diskusi, anda jawab. Antum enggak sepakat dengan pendapat saya, enggak masalah. Antum meninggalkan saya karena sikap saya yang menurut saya itu yang terbaik buat saya dunia akhirat, saya enggak masalah juga. Jadi antum tinggalkan anda masuk neraka gara-gara antum enggak mulai belajar mengenai itu. Takut anda. Ya kan? Atau antum bisa nemani anda dalam kuburan. Anda enggak khawatir. Nah, prinsip ini harus antum tanamkan. Kalau enggak antum membeu-beu nanti. Ya. Ketika ini, nanti ikut ini. Selama yang antum melakukan itu, ayat menurut antum itu yang terbaik buat dunia dan akhirat antum. Kedua, antum mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Semua yang melakukan kan demi masuk surga kan? Semua yang kita lakukan agar kita selalu selamat dari neraka. Sudah, manusia jangan kau orang dua orang tua kita aja enggak bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Enggak mau masuk ke kuburan kita anak istri kita. Paling orang lain. Ya. Duduk antum semua. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita ada ujian di Banda Aceh, ketika anak dipersekusi di mana-mana oleh orang Dayak. Orang luar, ustaz-ustaz yang kuat manhajnya begini, enggak ada satu pun yang pernah antum sabar yang ini ya begitu ya. Begitu kita masalah sama dia, kita ditahdir. Cuma pandainya mentahdir. Kita ada masalah? Enggak dia? Pikirkan. Pas kita ada masalah waktu di demo di Aceh ribuan. Siapa yang bantu usaha dari luar? Malah orang-orang yang kita anggap mereka enggak mantap manhajnya, malah mereka yang menawarkan bantuan. Usaha di Roja yang bantu kita. Turunkan ke masyarakat. Ya. Usaha yang mentah di Roja enggak? Ya. Sekarang kita ajun lagi masalah TNI. Surat enggak ada. Dari luar nyikat kita lagi. Apa enggak diambil senjata oleh ahlul bidah untuk nyikat kita? Sebagian orang dari luar cuma lihat dari jauh. Contohnya misalkan kayak kemarin ribut ZA, Zainal Abidin. Yang terdengar keluar kan karena ana waktu itu imam enggak menjahar basmalah. Kan sebagai ustaz nulis lah, harus hikmah dalam dakwah. Bahwa jahar dan sir itu boleh. Maka kalau suatu tempat itu kita sir ribut, jahar aja. Tulisan kayak ini kan bisa dipaham kalau orang daya untuk nyikat anak. Padahal masalah yang di ZA bukan masalah sir dengan jahar. Sekarang ada yang jahar, ada yang sir. Tetapi ya mereka masih demo, persekusi. Dan mereka lah yang demo kita tahun 2014 di pondok ini. Mereka pula yang demo keluarnya. Masalahnya bukan sir dan jahar. Ya rumah sakit memang udah puluhan tahun, udah bertahun-tahun sir. Bertahun-tahun tidak ada kunut. Ya. Ustaz di luar dengarnya masalah kunut dan sir. Akhirnya dia buat tulisan. Akhirnya malah dijadikan senjata oleh musuh untuk menyikat kita. Padahal memang murni masalah tauhid dan sunnah. Mereka yang demo mahat dulu, mereka pula yang sekarang punya alasan dari sisi sir. Ya, dulu mahat kita di demo, alasan mereka karena fatwa MPO kita sesat. Setahun ke depan mungkin gak tahu ya. Buktinya apa? Setelah mereka ganggu sehari di musala al-Azhar. Sehari itu gak jadi imam, bukan sholat subuh, gak ada kaitan sir dan jahat. Alasannya wahabi. Sekarang mereka alasan lain lagi Zainal Abidin, bahwa mereka enggak menerima bahwa Zainal Abidin rumah sakit umum, tapi khusus diberikan wahabi. Ustaz dari luar enggak tahu, asal main aja, asal tulis aja. Dia terus taruh di Facebook. Yang baca di Facebook ada Yahudi, ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu. Ya kan? Komenlah di situ dia. Sekarang gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana. Dan kita bukan di negara apa? Sunnah. Bahkan Syekh Rabi pernah dalam sebuah kaset, yang ana dengar, Allah yang maha mengetahui dan menyaksikan, ana pernah mendengarnya di Yaman, mungkin di YouTube masih ada. Jadi beliau pernah ditanya dalam sebuah muhadharah di Madinah, dengan ucapan ulama salaf yang menyatakan bahwa aku duduk bersama babi dan kera lebih baik daripada aku duduk bersama ahlul bid'ah. Dan bahwa ahlul bid'ah di masa salaf dikeluarkan dari masjid. Kata Syekh, ini di zaman salaf kuat. Kalau antum melakukan hal seperti ini, bisa, sah. Antum masuk Oman, ada ahlul bid'ah, keluarkan ahlul bid'ah, bisa. Bisa enggak? Bisa. Antum yang dikeluarkan, bukan kita yang melakukan ahlul bid'ah. Ya, baik, sekarang antum majelis mengatakan duduk dengan ahlul kera dan babi lebih baik daripada saya duduk sama Habib Rizik misalnya. Kita meyakini itu, tapi antum mengucapkan hikmah enggak? Untuk keluarkan sekarang, saya duduk dengan kera dan babi lebih baik daripada saya duduk dengan Habib Rizik. Maslahatnya lebih besar atau mafsadah lebih besar? Nah, sekarang saya tanyakan, kita katakan kifir rojak sesat dan menyesatkan, maslahatnya lebih besar atau mafsadah lebih besar? Dua jawab sebenarnya. Maslahatnya lebih besar. Berapa banyak orang di gunung, di Jogja, nyembah gunung mereka, beribu-ribu. Kut tauhid, enggak lagi. Saking awam yang mereka, kalau pergi kajian Abdul Tuis Ikau, itu pakai satu truk, laki perempuan campur, dan duduk di majlis guna pakai jilbab. Antum bilang, yang ikut ya uturah ya, yang ikut rojak ya, solat aja belum tahu mereka, ikut kajian boleh pakai jilbab, duduk kiri kanan laki perempuan. Ya, jelas ya. Terus itu pun harus antum timbangkan dulu, apa sisi kesesatan rojak, yang mana dengan itu dia dikeluarkan dari kategori sunnah, mampu bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Silahkan katakan, kalau anda tidak mampu. Ya kalau satu kering atau yang lainnya mampu, ya katakan buat umat, jangan diam. Terangkan, rojak sesat, kalau memang anda meyakini sesat, kenapa tidak berani terangkan? Ya kan? Kedua, mampu bertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya semoga Allah, semoga kamu istiqomah, kalau saya tidak mampu. Makanya saya dari dulu dan sampai sekarang belum pernah menyesatkan rojak. Berapa banyak orang dapat hidayah? Ada yang menjawab, ya kalau itu alasannya, tabligh pun banyak mengislamkan orang kok. Kita katakan, apakah ada orang kenal tauhid dan sunnah gara-gara tabligh? Tidak ada. Tapi adakah orang yang tadinya pelaku syirik, meninggalkan syirik, menjadi tauhid, muwahid, dari ahli bidang menjadi sunnah karena dia nonton rojak? Ada apa enggak? Itu antum ini sebab kenal hidayah dan siapa? Dan rojak, orang belajarnya jelas. Saudi Arabia, Jamiah Islamiyah. Masalah video ini itu, memang masalah khilafnya. Andai kata sebagian ulama berpendapat haram, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan ulama lain yang berpendapat bahwa boleh. Coba lihat seluruh bentuk-bentuk tahdir Syekh Rabi, semuanya alasannya akidah. Bukan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah. Enggak pernah Syekh Rabi mentahdir seorang dai gara-gara dia masuk TV. Semuanya karena akidah, penyimpangan dia dalam bab asma wa sifat. Akidah dia terhadap para sahabat Nabi jatuh kepada paham khawarij, membolehkan pemberontakan. Membolehkan hal-hal yang secara manhaj salaf itu tidak boleh. Bukan sekedar masalah ijtihadiyah khilafiyah. Itu harus bijak menyikapi hal-hal yang seperti ini. Terapkan ilmu antum yang sudah antum pelajari. Contohnya misalkan Imam Ahmad, Imam Malik berkata tentang Ibnu Ishaq apa? Dajjal. Ini Dajjal bila? Dajjal itu Muhammad bin Isa. Tidak ada satupun ulama yang menerima ucapan Imam Malik, bahkan tidak ada satupun murid Imam Malik yang menerima ucapan Imam Malik terhadap Muhammad bin Ishaq. Marah Imam Malik marah kepada Muhammad bin Ishaq tatkala Muhammad bin Ishaq berkata kepada murid-murid Imam Malik yang pulang ke kampung beliau, yang kampung mereka, yang mereka sekampung dengan Muhammad bin Ishaq. Kata Ishaq bin Ishaq, "Ya'ridu 'alayya Imam Malik wa ana baita." Coba kalian sebutkan seluruh riwayat Imam Malik, akan aku saring yang mana yang benar, mana yang salah. Marah Imam Malik. Memang dajjal ini Muhammad bin Ishaq. Tidak ada satupun yang mengambil Imam Malik, pendapat Imam Malik tersebut. Kata melihat, lihat, tidak ada dari desi siapa dajjal. Memang sahaj bijak itu, ya terserah. Beliau hak beliau, Imam Malik dan manusia, mungkin salah. Ada yang tidak maksud daripada Imam Nabi SAW. Ada yang maksud, apalagi sekali berusaha. Jelas ya? Antum, lihat anak menyimpang, ya tinggalkan. Nasihati secara empat mata. Setelah antum nasihati anak enggak menerima dan antum melihat penyimpangan anak ini penyimpangan prinsip, ini isi akidah salaf, tahlilan, tinggalkanlah, selesai. Besok di hari kiamat saling nuntut. Antum kemarin di dunia tahdiran, anak tuntut antum di depan Allah. Siapkan jawabannya. Itu juga kalau anak mentahdir ente, nanti anda akan bertemu dengan saya di hari kiamat. Anda akan menuntut saya di hadapan Allah. Persiapkan jawaban itu semuanya. Kalau siap, bismillah, laksanakan. Jangan setengah-setengah. Bilang sesat, tapi enggak berani menyatakan sesat. Jelas ya? Jelas ini ya? Pikirkan apa jawaban antum di hadapan Allah. Itu yang berkata. Bukan nanti kalau saya enggak laku lagi, saya enggak dipakai lagi. Ya, kalau memang antum enggak dipakai, jualan gorengan. Dakwah semampu antum. Diri anak istri antum. Diri orang tua antum. Diri satu orang. Ada satu orang yang belajar. Diri itu sambil bekerja. Muliakan ilmu itu. Jelas ya? Baik. Fa'ilam yujad murajjahan wajab tawakuf. Tapi setelah turuk tarjih, tidak bisa ditarjih, maka tawakuf. Apa contohnya? Saya katakan tidak ada contoh yang tepat, tapi kaidah umumnya demikian. Kaidah umumnya demikian. Saya kan antum enggak bisa antara ustaz ini berkata ini, yang ini berkata ini, antum enggak bisa mentarjih mana yang lebih kuat. Dan antum lihat enggak ada kepentingan besar pun antum menyibukkan diri dengan itu. Sudah tawakuf aja. Ya kan? Ustaz ini ngomong A, ustaz ini ngomong B dan lain. Antum enggak bisa mentarjih. Kedua antum lihat enggak ada manfaat besar juga saya masuk ke dalam bab ini. Sudah tawakuf aja. Jelas ya, dalam bab ilmiahnya juga demikian. Yang penting antum pikirkan bagaimana mati husnul khatimah. Kedua, ketika antum mentahdir orang lain, siapkan pertanyaan. Jawaban ketika Allah bertanya. Ya. Bahkan di awal Islam saja Allah menyatakan wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah aduwan bighairi. Jangan kalian mencela sesembahan mereka kalau itu menyebabkan mereka mencela Allah karena membalas celaan kalian. Dibangun di atas permusuhan. Mencela sesembahan selain Allah boleh enggak? Bukan hanya boleh, wajib. Ya kan? Tapi Allah larang kalau itu menjadi sebab mereka mencela Allah demi membalas kalian. Bukan karena ingin membela sesembahan mereka. Makanya antum seorang penuntut ilmu harus bijak. Allah ma'ala bisa'at ini kita telah menyelesaikan satu permasalahan, satu macam atau yaitu ada dua dalil yang bertentangan kedua-duanya. Allahumma wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.